أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya sendiri. Hadis ini adalah dasar yang terpenting di dalam poin berbicara dan bergaul dengan lemah lembut sesama anggota keluarga, terutama seorang suami kepada istrinya dan seorang ayah kepada anak-anaknya. Karena segala sesuatu yang dilakukan dengan penuh kasih sayang dan kelemah lembutan akan mendatangkan kebaikan yang tidak terhingga. Segala sesuatu yang diperlakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang akan mendatangkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, marifku fi syai'in illa zanah. Tidaklah kelemah lembutan itu ada dalam satu hal kecuali pasti akan menjadikannya indah dan bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan manusia. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita tentang bentuk kelemah lembutan dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin, fama qala li uff qat wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wa la li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Kata Anas ibn Malik, 10 tahun aku melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencibirku, mencemooh, apalagi menghina. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padaku tentang sesuatu yang aku perbuat, kenapa engkau lakukan ini. Juga tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang tidak aku kerjakan, kenapa engkau tidak kerjakan. Ini gambaran kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Semua berjalan dengan kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, berjalan dengan maaf, semua dengan sikap menerima selama itu tidak melanggar hurumatillah, melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.